بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام الحافظ أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وغفر له بسم الله الرحمن الرحيم كتاب جزاء الصيد. Kita sekarang masuk pada pembahasan kitab berikutnya, masih berkaitan dengan masalah haji atau umrah, terkait dengan jaza usaid, denda karena berburu. Jaza ini balasan, yang dimaksud ialah denda. Asaid, asaid ini bisa dimaknakan untuk tindakan, yaitu berburu, bisa juga dimaknakan untuk hewan buruannya. Yang dimaukan sekarang ialah tindakan berburu, denda dikarenakan berburu hewan sa'id. Maksudnya ialah bagi orang-orang yang sedang ihram, baik ihram haji atau ihram umrah. Ya, ihram haji atau ihram umrah. Ketika posisi dia sedang menggunakan baju ihram, tidak diperbolehkan untuk berburu hewan buruan. Barakalawikum. Juga nanti ada pembahasan khusus, tidak diperbolehkan untuk membunuh hewan-hewan di Mekah dan di kota Madinah, di tanah haram. Barakalawikum. Ketika dia melakukannya dengan sengaja, juga sebagai mengatakan tanpa kesengajaan, maka terkena denda jaza. Disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim ayat yang dibawakan nanti oleh muallif rahimahullah, namanya jaza usaid, denda dikarenakan orang yang ihram haji atau ihram umrah berburu-buruan atau membunuh hewan yang termasuk sa'id buruan. Barakalawikum. Dendanya. Kita baca ayatnya. Lalu akan disebutkan insyaAllah beberapa masail. Selebihnya akan dirinci oleh al-muallif rahimahullah dalam bab-bab yang setelahnya. Masail kathirah terkait dengan pembahasan jaza usaid. Babu qawlillahi ta'ala, bab firman Allah subhanahu wa ta'ala di Al-Ma'idah 95-96, la taqtulu sayda wa antum hurum. Kalian jangan membunuh hewan buruan dalam keadaan kalian ihram, ihram haji atau ihram umrah. Ini nas ayat yang melarang muhrimin membunuh hewan buruan atau sengaja berburu hewan-hewan buruan. Wa man qatalahu minkum muta'ammida Maka barang siapa di antara kalian yang membunuh hewan buruan itu dengan sengaja. Kata-kata minkum di sini dhamir mukhatabnya kepada para muhrimin, orang-orang yang sedang berihram. Adapun yang tidak berihram, posisi dia halal, tidak sedang ihram, maka diperbolehkan. Boleh berburu hewan buruan. Maka ini ditujukan kepada para muhrimin, orang-orang yang sedang ihram, baik ihram haji atau ihram umrah. Kata-kata muta'ammidan dengan sengaja. Sebagian ulama seperti Zahiriyah, Abu Thawr, Abul Munzir menjelaskan denda ini khusus untuk yang muta'ammid. Denda ini ditujukan untuk yang sengaja membunuh hewan buruan. Sengaja berburu hewan buruan dari yang muhrim. Ya. Muta'ammidan. Hanya yang muta'ammid. Kalau yang khata'an dikarenakan salah begitu, enggak ada kesengajaan, maka menurut mereka tidak ada jazak. Jumhur ulama dari kalangan Ahlul Hijaz wa Ahlul Iraq, mereka berfatwa denda ini berlaku untuk semuanya. Yang khata'an membunuh hewan buruan karena salah, enggak sengaja, apalagi dengan kesengajaan. Kata Ibnu Battal rahimahullah dalam Syarah Bukhari menjelaskan, ittafaqa a'immatul fatwa min ahli al-Hijaz wal-Iraq wa ghairihim ala anna al-muhrima idha qatala as-sayda amdan aw khata'an fa'alayhi al-jaza'. Yang artinya telah sepakat imam-imam fatwa dari kalangan orang-orang Hijaz, orang-orang Irak, dan yang selain mereka, mereka semuanya sepakat bahwasanya orang yang muhrim sedang ihram apabila membunuh hewan buruan sengaja atau karena kesalahan, maka wajib terkena jazak. Denda. Ya, amdan au khata'an, sengaja atau enggak sengaja. Membunuh hewan buruan, jaza, denda. Dipaham ya? Ada pendapat yang ketiga. Berpendapat bahwasanya jaza ini, denda ini hanya untuk orang yang justru salah, bukan orang yang sengaja. Paham tidak ini? Dia salah membunuh hewan buruan, tidak ada kesengajaan sama sekali. Yang khata'an, yang karena kesalahan, inilah yang kena jazak, denda. Adapun yang namanya muta'ammid, yang sengaja membunuh buruan, tidak kena jazak. Mereka terkena niqamah. Dengan qaf, niqamah. Ancaman. Ancaman akhirat. Dia memerinci. Al-jaza'u lil-muhti' Wanikmatu lil muta'ammid. Denda yang disebutkan dalam ayat ini nanti itu lil mukhti, orang yang salah, tidak sengaja membunuh buruan. Sementara nikmah, ancaman-ancaman, bukan denda ini, nikmah, ancaman-ancaman ditujukan bagi yang muta'ammid, yang sengaja. Ini pendapat Al-Hasan Al-Basri dan Mujahid rahimahumullah. Pendapat Al-Hasan Al-Basri dan Mujahid rahimahullah. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah dalam bukunya Al-Mughni menjelaskan ini hanya pendapat mereka berdua saja. Ini pendapat mereka berdua saja. Tidak ada yang punya pendapat seperti ini selain mereka berdua. Tidak ada yang punya pendapat demikian. Yang lain mengatakan kalau amdan dengan sengaja jelas jaza. Kalau khata'an ada khilaf. Jumhur mengatakan khata'an karena kesalahan jaza, denda juga. Zahiriyah mengatakan tidak, yang muta'ammid saja. Barakallahu fikum. Baik. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'un." Menggunakan bahasa jaza. Ini denda, dimaknakan dengan kafarah. Fajaza'un mislu ma qatala minan na'am. Maka jazanya, kafaratnya, dendanya semisal apa yang dia bunuh dari hewan ternak. Itu na'am. Hewan ternak apa, hewan? Kambing, sapi, unta. Zain ya? Baik. Yahkumu bihi dawa adrim minkum. Menghukumi masalah ini dua orang yang adil di kalangan kalian. Hadian balighal Ka'bah, bentuk jazaknya, dendanya ialah hadian balighal Ka'bah, menyembelih hadyu yang disampaikan ke Ka'bah, menyembelih al-hadyu disampaikan kepada sampai kepada Ka'bah, yakni dibagikan kepada orang-orang sekitar Ka'bah, ahlu Mekah. Atau yang kedua, kafaratun ta'amu masakin. Atau kafaratnya memberi makan beberapa orang miskin. Yang ketiga, awadlu dhalika siyama. Atau yang senilai itu dalam bentuk puasa. Ini bentuk jazaknya. Ima menyembelih hewan, biasa diistilahkan dengan dam, mengalirkan darah menyembelih hewan, disampaikan dibagi-bagi pada orang-orang sekitar Ka'bah, ahli Mekah, atau memberi makan beberapa orang miskin, atau berpuasa senilai itu. Ini jazaknya. Ini jazaknya. Ada pembahasan di kalangan para fuqaha, denda ini mukhayyar, disuruh memilih, ataukah ada tertib. Aktsarul fuqaha, mayoritas ahli fiqih berpendapat huwa mukhayyar, dendanya itu disuruh milih sebagaimana zahir ayatnya. Pilih, mau memilih menyembelih hewan dam, atau memberi makan beberapa orang miskin, atau berpuasa. Hadza qaul jumhur. Barakallahu fikum. Tayyib. Bagaimana kalau yang dia buru atau yang dia bunuh itu bukan kambing, bukan sapi, bukan unta, tapi hewan yang lain, yang termasuk Saidun. Dia membunuh ayam. Dia membunuh burung. Dia membunuh kelinci, misalkan. Nah, gitu ya. Ini bagaimana kafaratnya? Bukan kambing, bukan sapi, bukan onta. Selain itu. Jawabannya Pak Ikhwan. Jawabannya, dipilihkan yang paling kecil dari bahimatul an'am. Yang paling kecil apa ini? Seekor kambing. Jangan ada onta, sapi, kambing. Mana yang paling kecil? Kambing. Sedikit, sapi yang paling besar adalah onta. Ketika dia membunuh hal-hal yang setara dengan kambing atau di bawahnya kambing, maka ketika memilih dam, memilih menyembelih hewan, menyembelih kambing. Dipaham ya? Menyembelih kambing. Ketika dia berburu hewan-hewan setara dengan sapi, maka damnya menyembelih sapi. Wah, kata. Apa yang setara dengan sapi? Berburu. Hah? Apa? Berburu keledai liar. Berburu memburu buruan kuda liar atau kuda yang enggak liar. Kalau keledai kan harus liar kan. Barakallahu. Maka dia menyembelih setara dengan itu, sapi. Hakadha. Paham belum? Baik. Yang belum dibahas terkait Said. Apa yang dimaukan dengan Saidun? Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Dalam Fathul Bari belum menjelaskan wattafaqu ala anna al-murada bis-saydi ma yajuzu akluhu lil-halal. Wattafaqu ala anna al-murada bis-saydi ma yajuzu akluhu lil-halal. Para ulama sepakat bahwasanya yang dimaksud dengan saydun di sini ialah hewan yang boleh dimakan oleh orang yang halal, yang bukan muhrim. Jadi hewan-hewan yang halal dimakan oleh orang yang statusnya masih belum ihram. Seperti al-hayawan al-wahsyi, hewan-hewan liar. Barakallahu fikum. Kita misal ya, yang bisa dimakan. Adapun hewan-hewan yang boleh dibunuh, yang yajuzu qatluhu, tidak akan dibahas dalam bab-bab yang selanjutnya, ikhwan. Adapun hewan-hewan yang memang boleh dibunuh secara syar'i, maka la syai'a alaih. Tidak ada denda apapun atas pelakunya, meskipun dia muhrim. Barakallahu fikum. Tayyib. Difahami insyaAllah ya. Ada mafhum. Tayyib. Apakah bisa jazaknya ini, dendanya ini, diberikan dalam bentuk nominal? Zahir ayat menyembelih hewan atau memberi makan orang miskin atau puasa. Apakah bisa menggunakan nominal? Jawabannya khana fitina azakumullah. Zahir ayat tidak boleh. Karena zahir ayatnya berkaitan dengan menyembelih atau memberi makan atau puasa. Tidak dinominalkan. Kecuali kalau dia menyerahkan sejumlah uang kepada orang yang dia wakilkan sebagai wakil dia untuk misalkan membeli hewannya atau memberi makan orang miskinnya, labas. Hanya taukil saja. Tapi hakikatnya wakil tadi akan membelikan sesuai dengan apa yang dia pilih. Entah membelikan hewan, nanti sejumlah hewannya dibagi, atau memberi makan orang miskin, dibagi dalam bentuk makanan. Hakala. Ini ketika orang yang ihramnya enggak memungkinkan untuk mencari hewannya atau memberi makan miskinnya. Serahkan kepada wakil atau pihak tertentu yang bisa mengurus sejumlah uang senilai itu semua, labas. Tapi niatnya bukan menggunakan uang, tapi menggunakan yang dalam ayat. Hanya taukil saja. Barakallahu fikum. Selebihnya dibahas pada bab yang setelahnya. Barakallahu fikum. Dikatakan dalam ayat ini, liyadzuqa wa bala amrihi, supaya dia merasakan bala, efek negatif dari urusan dia. Afallahu amma salaf, Allah memaafkan apa-apa yang telah lalu. Wa man ada fayantaqimullahu min, barang siapa mengulang lagi tindakan itu setelah tahu ilmunya, maka Allah akan nikmah kepada dia. Allah akan mengancam, mengecam dia. Ini namanya nikmah. Wallahu azizun diqam, Allah tadi Maha Aziz yang memiliki hukuman yang sangat keras. Uhilla lakum saydul barri, saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa li sayyara. Uhilla lakum, dan dihalalkan untuk kalian semua, saydul bahri, buruan-buruan laut. Wa ta'amuhu, makanan-makanan laut, dihalalkan untuk kamu semua. Mata'an lakum, sebagai barang-barang kesenangan untuk kalian semua. Wa li sayyara, dan untuk tunggangan. Sayyara. Untuk hewan laut dihalalkan. Barakallahu fikum. Wa harrima 'alaikum saydul barri ma dumtum huruma. Tapi diharamkan atas kamu buruan-buruan daratan selagi kamu masih ihram. Wattaqullaha alladzi ilaihi tusyarun. Maka bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu sebakan dimahsyarkan. Dikumpulkan di padang mahsyar. Intaha. Inti pembahasannya adalah terkait dengan hukum orang muhrim berburu atau membunuh buruan. Kemudian terkait dengan amdan au khata'an, sengaja atau enggak sengajanya. Terkait dengan jazaknya apa, dendanya apa, kafaratnya apa. Kapan dia didenda, kapan dia dinikmah. Jazak, denda. Kalau nikmah, ancaman akhirat. Jazak, ketika dia belum tahu ilmunya. Ya, belum tahu ilmunya, amdan au khata, kena kafarat. Nikmah, ketika sudah tahu ilmunya, tidak boleh bagi muhrim berburu. Ketika dia ihram, masih dia terjang juga. Maka mendapatkan nikmatun wa jazak. Kafarat tetap sekaligus dikasih nikmah, hukuman dari Allah Tabaraka wa ta'ala. Wa man ada fayantaqimullahu minhu. Barakallahu fikum. Selebihnya akan dikaji panjang oleh Al-Mu'allif dalam sekian bab-bab yang akan beliau sebutkan setelah ini. Barakallahu fikum. Dan hal-hal yang lain yang berkaitan dengan apa yang diperbolehkan bagi orang ihram, apa yang dilarang bagi orang ihram, disebutkan semua dalam pembahasan jaza'us saydi. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Barakallahu fikum. Yang dihafal ya ayatnya. Kenapa enggak disebutkan hadis dalam bab ini? Bisa jadi tidak ada satu hadis pun yang sesuai dengan syaratul Bukhari terkait dengan ayat ini. Barakallahu fikum. Demikian disebutkan Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah. Wala'allahu asyara ila annahu lam yathbut ala syartihi fi jazai' shaydi hadithun marfu'. Bisa jadi kenapa enggak dibawakan hadis pada bab ini? Isyarat tidak ada yang sabit, yang sahih dengan syaratnya Bukhari terkait dengan jazau said hadis yang marfu. Jadi enggak ada yang marfu, enggak ada yang sesuai dengan syarat Bukhari pada pembahasan jazau said, sehingga enggak dibawakan hadisnya, hanya dibawakan ayatnya. Selebih dibawakan bab-bab yang lain terkait dengan hadis-hadis yang lain seputar masalah jazau said. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala أعلم بالصواب والحمد لله رب العالمين.